Apo vapambe pfumi vakange vari kupanyika ino mazita maviri, vakazonzwa inzwi rakavabvundusa richiti: parakakurukudza kudaro ndopakamanya chembere dzichifara chaizvo zvichipinda mureservoir zvikati Zimbabwe yauya. Nemwimbari baba, ege mai vechopa vanhu vese makapedza hondo.